أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. ثم أما بعد، إخواني الكرام، بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya, meminta pertolongan kepadanya, dan juga meminta perlindungan dari keburukan diri-diri kita dan juga keburukan amal perbuatan kita. Saya mempersaksikan bahwa sesungguhnya tiada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya Muhammad adalah utusannya. Allah azza wa jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berislam. Dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna Allah kana alaikum raqiba. Wahai segenap manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan juga menciptakan dari jiwa tersebut pasangannya. Kemudian dari pasangan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyebarluaskan anak keturunannya banyak dari kalangan laki dan juga wanita. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kalian senantiasa meminta pertolongan, meminta bermohon kepadanya, dan juga menjaga hubungan kekerabatan dikarenakannya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi gerak-gerik kalian. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ucapkanlah ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki amal perbuatan kalian dan juga mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Maka barang siapa yang patuh kepada Allah dan juga Rasul, maka sungguh dia telah meraih kemenangan dengan kemenangan yang besar. Amma ba'du, sesungguhnya ucapan yang terbaik adalah firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru dalam agama, dan setiap perkara baru dalam agama adalah satu kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya adalah di dalam neraka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita seluruhnya dari siksa api neraka, dan juga menjauhkan kita dari setiap perkara-perkara yang dapat mengantarkan kepada api neraka berupa perbuatan ataupun ucapan. Saudara-saudaraku yang mulia, fatatimatan ikhwani kiram lima taqaddama ma'ana min al-halaqat al-madiyah fi hadhihi ad-dawra fima yata'allaqu بدعوة وحقيقة دعوة أهل السنة والجماعة. نقول وبالله التوفيق. Maka sebagai penyempurna dari halaqah-halaqah sebelumnya yang kita telah lakukan pada daurah kali ini, barakallahu fikum, untuk menyebutkan tentang hakikat akan dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah, maka kami katakan dengan mengharap taufik dari Allah. وسنتحدث بإذن الله جل وعلا في هذا الوقت وما بعده أيضا عن دعوة أهل السنة والجماعة، عن جوانب من هذه الدعوة، وأيضا عن أهل هذه الدعوة، وأيضا عن بعض الفروق والمميزات بين دعوة أهل السنة والجماعة وغيرها من الدعوات المعاصرة. Adapun pada kesempatan kali ini, pada waktu kali ini, kita insyaallah ta'ala akan menyebutkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan dakwah. Demikian juga mereka ahlud dakwah, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, juga akan menyebutkan tentang manhaj dan metode berdakwah di jalan Allah. Demikian juga kita akan menyebutkan tentang keistimewaan dan juga keunggulan akan dakwah ahli sunnati wal jamaah dibandingkan dengan kelompok-kelompok ataupun dakwah-dakwah yang lainnya. Ayuhan nasu ibadallah, waffaqani wa waffaqakumullahu lima yuhibbu wa yarda, i'lamu yaqinan anna da'wata ahli sunnati wal jama'ah hiya da'watul haqq. Saudara-saudaraku yang mulia, hamba-hamba Allah, ketahuilah dengan penuh keyakinan bahwa sesungguhnya dakwah ahli sunnati wal jama'ah itulah dakwah yang benar. Wa hiya da'watun naqiyah wad da'watu as-safiyah. Dan itulah dakwah yang bersih dan juga dakwah yang tulus. Wa hiya ad-da'watu as-shadiqah wa hiya ad-da'watu al-khalisah. Dan itulah dakwah yang jujur dan juga dakwah yang murni. Hadhihi ad-da'wah hiya allati kana 'alayha nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah inilah yang dimana dakwah tersebut adalah dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وسار عليها السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. Dan juga telah ditempuh oleh para salafus saleh, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka secara menyeluruh. وهي الدعوة المؤيدة ودعوة المنصورة. Dan itulah dakwah yang telah dikuat dan dikuatkan dan ditegaskan, demikian juga dakwah yang tertolong. وهي الدعوة الباقية والدعوة الخالدة. Dan itulah dakwah yang terus-menerus ada dan juga akan terus abadi. لأنها دعوة رب العالمين سبحانه وتعالى التي شرعها لعباده إلى يوم الدين. Dikarenakan itulah dakwah yang diserukan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin yang telah disyariatkan kepada hamba-hambanya. فدعوة أهل السنة والجماعة دعوة صدق وتدعو الناس بصدق إلى كل خير. Maka dakwah أهل السنة والجماعة adalah dakwah yang jujur dan mengajak manusia kepada kejujuran dan kepada seluruh kebaikan. تدعو الناس جميعا إلى الصلاح والإصلاح. Mengajak manusia secara menyeluruh agar mereka bisa menjadi baik dan memperbaiki. تدعو الناس إلى صلاح أنفسهم وصلاح أحوالهم مع خالقهم وصلاح أيضا أمورهم مع بقية الخلق. Dakwah yang mengajak hamba-hamba untuk agar mereka bisa memperbaiki keberadaan diri mereka dan juga memperbaiki keadaan diri mereka antara dia dan juga antara penciptanya, demikian juga memperbaiki keadaannya dengan hamba-hamba yang lainnya. Fahiya da'watu islahin haqiqiyyin lil fard wal mujtama'. Maka inilah dakwah yang hakikat, yang pada hakikatnya mengajak kepada perbaikan baik secara individu ataupun masyarakat. Wa islahin haqiqiyyin lil hakim wal mahkum wal kibar was sighar wal rijal wan nisa'. Demikian juga ini adalah dakwah yang hakiki yang benar-benar bisa memperbaiki hakim dan juga yang dihukumi, pemerintah dan juga rakyat, demikian juga yang besar ataupun yang kecil, wanita ataupun lelaki. Wa ahlu hadhihi ad-da'wah hum naqawatul khalq wa hum ahabbul ibad ila rabbil alamin subhanahu wa ta'ala. Dan mereka ahlu hadhihi ad-da'wah yang memeluk dakwah ini, mereka adalah orang-orang yang bersih dan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. فمن صدق في حمل هذه الدعوة رفع الله عز وجل شأنه وأعلى الله عز وجل ذكره. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan dakwah ini dengan jujur, maka Allah Subhanahu wa taala niscaya akan mengangkat keadaannya dan juga memuliakan orang tersebut. أيها الناس عباد الله إن دعوة أهل السنة والجماعة كما سمعتم في الحلقات الماضية دعوة تدعو الناس إلى الجنة وإلى مرضات الله سبحانه وتعالى. Saudara-saudaraku yang mulia, hamba-hamba Allah, sebagaimana yang kalian telah dengarkan pada halaqah-halaqah sebelumnya, bahwa dakwah ahli sunnati wal jamaah adalah dakwah yang mengajak manusia agar mereka bisa masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga agar mereka bisa meraih keridhaan Allah. Wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa satafariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida ay hadhihi al-wahida fi al-jannah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sungguh telah bersabda, wa sataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqah kulluha finnar illa wahida, dan umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan seluruhnya di dalam neraka kecuali satu, yaitu kelompok satu inilah satu-satunya yang masuk ke dalam surga. Kama thabata an nabiyyina alaihi salatu wassalam 'inda al-imam Ahmad min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Sebagaimana hadis tersebut telah sah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dari sahabat Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Fahadhihi alwahida manhajuha rabbani wa sa'yuha mardhi. Maka kelompok yang satu ini manhaj mereka adalah manhaj rabbani, dan metode yang mereka tempuh demikian juga rabbani. Wa ahluha as-salimun an-najun min 'adhab as-sa'ir. Dan demikian juga metode yang mereka tempuh diridhai, dan para pemeluknya adalah orang-orang yang selamat lagi beruntung tertolong. Wa da'watun nas ilaiha wa hirsuna ala an nakuna min ahliha ma'nahu hirsuna ala mardatillah wal jannah. Dan ajakan kita, seruan kita kepada manusia untuk berpeluk dan juga bergabung bersama mereka, dan juga bersungguh-sungguhnya kita untuk berpegang teguh dengan manhaj tersebut, artinya kita mengajak manusia untuk masuk ke dalam surga dan juga agar kita menjadi penghuni surga. Ayuhan nasu ibadallah, inna da'wat ahli sunnati wal jama'ah da'watun tad'u ila al-islahin wa izalati syahna'i wal baghdha'. Wahai segenap manusia, dakwah ahli sunnati wal jama'ah adalah satu dakwah yang mengajak kepada manusia agar mereka saling sayang menyayangi, dan menghindarkan dan menjauhkan segala perkara yang bisa saling menghantarkan kepada benci membenci dan juga musuh bermusuhan. Tad'u ila al-mahabbah wa ila al-muwaddah wa ila al-ukhuwah wa ila al-ulfah. Mengajak kepada kasih sayang, cinta mencintai. دعوة تدعو الناس إلى جمع الكلمة والاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى. دعوة yang mengajak kepada kepersatuan dan juga mengajak untuk bersatu di atas tali agama Allah سبحانه وتعالى. فدعوة أهل السنة والجماعة تدعو الأمة كلها إلى الاعتصام بالكتاب والسنة. Maka dakwah ahli sunnah wal jamaah adalah dakwah yang menyeru, mengajak manusia agar seluruhnya berpegang teguh di atas kitabillah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laysat da'watan mufarriqah wa la da'watan mushattitah, bal hiya da'watun tajma'ul ummah kama qala rabbul alamin azza wa jall wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan itulah dakwah, dan mereka bukanlah dakwah yang mengajak kepada perpecahan, akan tapi dakwah yang mengajak kepada persatuan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh dan janganlah kalian bercerai-berai. Wa qala rabbul alamin jalla wa ala wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kalian serupa dengan orang-orang musyrikin, yaitu mereka orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka berkelompok-kelompok, kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing golongan akan membanggakan apa yang ada pada diri mereka. فلا حزب غالب ولا حزب ناجح إلا حزب الله سبحانه وتعالى المعتصمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Maka tidak ada satu kelompok partai yang akan selamat dan juga akan menang kecuali mereka kelompok Allah, Hizbullah Azza wa Jal, yaitu mereka yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhan nasu ibadallah, inna da'wat ahli sunnati wal jama'ah da'watun tad'u ila al-yusri was-suhula, laysa fiha shiddah wala tanattu'un wala takalluf. Wahai segenap manusia, sesungguhnya dakwah ahli sunnati wal jama'ah adalah dakwah yang mengajak kepada kemudahan dan juga keringanan, tidak ada di dalamnya kesukaran ataupun kesusahan. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. نبي kita صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم bersabda إن هذا الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. Sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah dan tiada seorang pun yang berusaha untuk menaklukkan agama berkeras-keras berberat-berat dalam agama kecuali dia niscaya akan takluk. وهكذا رب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صحابته الكرام فجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. Demikianlah tarbiyah pendidikan yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam berikan kepada para sahabatnya dalam sahihain dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan keringanan dan bukanlah kalian diutus untuk memberikan kesukaran. Wa indama su'ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أي الدين أحب إلى رب العالمين فقال الحنيفية السمحة. Maka tatkala Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ditanya sebagaimana dalam hadith Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ayyuddin ahabbu ila Allah, agama apakah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Nabi sallallahu alaihi wa sallam menjawab al-hanifiyyah as-samhah, agama yang lurus lagi ringan. Wa jaa fi sahih Muslim min hadith Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ardah qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam halakal mutanati'un halakal mutanati'un halakal mutanati'un. Dan juga datang dalam sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda halakal mutanati'un halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un. Sungguh telah binasa orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang berlebih-lebihan. Sungguh telah binasa orang-orang yang berlebih-lebihan. Fattanattu'u sabilul halaki iyadhan billahi rabbil alamin walaysa manhaj ahli sunnati wal jama'ah. Maka berlebih-lebihan ini adalah jalan dan metode yang mengantarkan kepada kebinasaan dan bukanlah metode dan jalan ahli sunnati wal jama'ah. والعسر سبيل الضلال وليس منهج أهل السنة والجماعة إنما منهجهم اليسر. Demikian juga kesukaran, bersusah-susah ini bukanlah metode yang ditempuh oleh ahli sunnati wal jamaah, akan tapi metode yang ditempuh oleh ahli sunnati wal jamaah adalah keringanan, memberikan keringanan. فكذب وافترى من ادعى أن أهل السنة والجماعة هم أهل تنطع وتشدد وعسر وتكلف. Maka sungguh telah salah siapa saja yang menuduh bahwa ahli sunnati wal jamaah mereka adalah orang-orang yang berlebih-lebihan, keras, kaku. Bal hum atba'u Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama fi kulli yusrin wa fi kulli suhulatin walin. Melainkan ahli sunnati wal jamaah adalah pengikut Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam pada setiap kemudahan, keringanan. اليسر واللين في كل شيء أذن به الشرع. Yaitu pada setiap perkara yang dimudahkan dan juga kelembutan yang telah diizinkan oleh syariat. البخاري عن عمران بن حصين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. Dalam sahih Bukhari dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda salli qa'ima fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jam. Salatlah engkau dalam keadaan berdiri, kalau memang engkau tidak sanggup maka salatlah dalam keadaan duduk, kalau memang engkau tidak sanggup maka salatlah dalam keadaan berbaring. Wa fi sahihain min hadits Abi Hurairah qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama man nasiya fa akala aw shariba falyutimma sawma فإنما أطعمه الله وسقاه. Dalam sahihain dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Man akala aw syariba wa huwa shaim, falyutimma shaumahu." Barang siapa yang makan ataupun minum, padahal dia adalah seorang yang berpuasa, maka hendaknya dia melanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu rabbuhu wa saqah, karena sesungguhnya yang memberikannya makan dan juga memberikan minum itu adalah Rabb-nya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna Allah jalla wa ala wada'a an ummati al-khata'a wa an-nisyan wa mastukrihu alaihi. Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam juga bersabda, inna Allah wada'a ala ummati al-khata'a wa an-nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjatuhkan dosa bagi umatku pada perkara yang mereka salah, lupa, perkara yang mereka keliru, lupa atau mereka yang dipaksa. Di sahihain min hadits Abi Hurairah qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ma amartukum bihi min shay'in fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum an shay'in fajtanibuh. Dan dalam sahihain dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Segala sesuatu yang saya perintahkan kalian dengannya, maka hendaknya kalian melaksanakannya sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan segala sesuatu yang saya melarangnya, maka hendaknya kalian menjauhinya. Ayuhan nasu ibadallah, inna da'wat ahli sunnati wal jama'ah da'watu insafin la ijhaf. Wahai segala manusia, sesungguhnya dakwah ahli sunnati wal jamaah adalah dakwah insaf, yang mengajak kepada keadilan dan bukanlah suatu perkara yang berlebihan. Da'watun ila adalah la zulma fiha biwajhin min alwujuh. Dakwah yang mengajak kepada berlaku adil dan tiada sedikit pun tindak penganiayaan dari satu arah dari arah-arah yang sedikit pun dari arah-arahnya. Da'watun ila wad'i syai'i fi mahallihi wa hadha huwa al-'adl wal hikmah. Dakwah yang mengajak untuk menetapkan setiap perkara sesuai dengan kedudukannya, dan inilah dakwah yang mengajak kepada keadilan dan juga hikmah. Wa wad'ul laqab wal ismi wal wasfi fi mahalla, hadhihi hiya al adala. Demikian juga menempatkan julukan, nama dan juga sanjungan sesuai dengan tempatnya, dan inilah bentuk keadilan dan juga hikmah. Wa hadha huwa al qawl al adl alladhi amara bihi rabbul alamin subhanahu wa ta'ala. Dan inilah ucapan adil yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dengannya. فَإِنَّمَا يَصِفُونَ الشَّخْصَ بِمَا فِيهِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ غَيْرِهِ. Dikarenakan sesungguhnya mereka tidaklah menyebutkan tentang seseorang, sifat orang tersebut kecuali sesuai dengan apa yang ada pada dirinya, baik berupa keburukan atau yang selainnya. فَوَصْفُ السُّنِّي بِأَنَّهُ سُنِّي هَذَا مِنَ الْعَدْلِ. Maka menyebutkan tentang seorang yang sunni bahwa dia adalah dari kalangan ahli sunnah, ini adalah satu bentuk keadilan. Wa wasfu sunni bi annahu hizbi, hadha min adh-dhulm. Dan menyatakan tentang seorang sunni bahwa dia adalah seorang hizbi, ini adalah bentuk kezaliman. Wa wasfu sufi bi annahu sufi, hadha min al-'adl. Dan menyatakan bahwa seorang yang sufi adalah orang yang sufi, ini adalah keadilan. Wa wasfu sufi bi annahu jahmi, hadha min adh-dhulm. Dan menyatakan seorang yang sufi bahwa dia adalah seorang jahmiyah, ini adalah bentuk kezaliman. Wasful kharijin bi annahu kharijin, hadza min al-'adl. Dan menyatakan bahwa seorang khawarij, teroris, sebagai teroris, maka itu adalah bentuk keadilan. Wasful kharijin bi annahu salafi, hadza min adh-dhulm. Demikian juga menyatakan bahwa seorang teroris bahwa dia adalah seorang salafi, ini adalah bentuk kezaliman. Fa ahlu sunnati ahlu 'adlin yad'una al-laqaba liman yastahiqqa. هذا سني لأنه سني وذاك حزبي لأنه حزبي. Maka ahli sunnati wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang adil. Mereka menempatkan julukan dan juga sebutan kepada orang tertentu dikarenakan orang tersebut memang keadaannya seperti itu. Mereka menyatakan orang ini adalah sunni dikarenakan dia sunni. Dia menyatakan itu adalah hizbi dikarenakan memang dia adalah seorang yang hizbi. أما وصف الشخص بما ليس فيه هذا هو الظلم. Adapun menyebutkan tentang keadaan seseorang dengan sesuatu yang tidak ada pada orang tersebut, inilah bentuk kezaliman. Fala yajuzu an nasifa al-hizbiyya bi annahu sunni, hadha dhulm. Maka tidaklah diperkenankan bagi kita untuk mengatakan bahwa hizbi itu adalah sunni, ini adalah kezaliman. Kama annahu la yajuzu wasfu al-khariji bi annahu sunni, hadha min adh-dhulm. Sebagaimana juga tidak diperkenankan untuk kita mensifatkan bahwa mereka orang-orang khariji adalah sunni, ini kezaliman. Da'watus sunnah tad'u al-laqab fi mahallih, hadhihi da'watul haqq. Maka dakwah ahli sunnah, mereka menempatkan julukan-julukan tersebut sesuai dengan kedudukannya, inilah dakwah kebenaran. Khilaf ad-da'wat al-mudhlimah alladhina yad'una al-alqab fi ghairi mahalliha غلوا في قاداتهم وزعمائهم. Berbeda halnya dengan dakwah-dakwah gelap yang lainnya, yang di mana mereka menetapkan julukan-julukan kepada para panutan-panutan mereka, pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh mereka, dan ini adalah bentuk kezaliman. فأهل السنة والجماعة لا يحابون في الله سبحانه وتعالى. Adapun ahli sunnah wal jamaah, mereka tidaklah takut kepada siapapun karena Allah Subhanahu wa taala. ولا يداهنون في دين رب العالمين عز وجل. Dan mereka juga tidaklah menjilat kepada seorang pun dalam beragama kepada Allah Azza wa Jal. فإذا خالف أحب الناس إليهم وأقرب الناس إليهم بينوا حاله ومخالفته. Maka apabila salah seorang dari yang mereka cintai menyelisihi, maka mereka tentunya akan menyebutkan akan kesesatan ataupun penyelisihannya. وَيَقُولُونَ الْحَقَّ لَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. Dan mereka menyampaikan kebenaran, tidaklah takut kepada seorang pun, tidaklah takut terhadap celaan siapa saja yang mencela. لِأَنَّهُمْ لِسَانُ الْحَقَّ اللِّسَانُ الصَّادِقُ. Dikarenakan mereka adalah bagaikan satu lisan, mulut yang jujur, mulut yang benar. وَلِأَنَّهُمْ صَادِقُونَ نَاصِحُونَ. Dan dikarenakan mereka adalah orang-orang yang jujur lagi pemberi nasihat. فكما ينصحون للبعيد ينصحون أيضا للقريب. Sebagaimana mereka memberikan nasihat kepada orang-orang yang jauh, mereka juga memberikan nasihat kepada orang-orang yang dekat. سجيتهم النصيحة لكل مسلم. Keunggulan mereka adalah memberikan nasihat kepada setiap muslim. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام البيعة على بعض الصحابة الكرام بالنصح لكل مسلم كما جاء من حديث جرير بن عبد الله البجلي في الصحيحين. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam telah mengambil baiat, janji sejati bagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam agar saling nasihat menasihati bagi setiap muslim sebagaimana dalam hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ayuhan nasu ibadallah, inna da'wat ahli sunnah wal jamaah tahrisu ala jam'il kalima wa ijtima'in nas. Wahai segenap manusia, sesungguhnya dakwah ahli sunnati wal jamaah adalah dakwah yang benar-benar sungguh-sungguh untuk mengumpulkan dan menyatukan manusia dalam satu kalimat. Kama anha tahrisu ala sam'i wa ta'a li waliyi al-amri min al-muslimin. Sebagaimana dakwah tersebut juga berusaha dan bersungguh-sungguh untuk tunduk dan juga mendengar kepada para penguasa. Wa ahli sunnati wal jamaah yusattiruna dhalika fi kutub al-aqaid. Dan ahli sunnah wal jamaah mereka mencatat dan mencantumkan hal-hal tersebut dalam buku-buku akidah mereka. Wa anna sam'a wa ta'ata li wulati al-amri min al-muslimin wajibatun wa fardhu 'ain. Bahwasanya tunduk dan juga mendengar kepada para penguasa dari kalangan kaum muslimin adalah perkara yang wajib dan fardhu 'ain. Wa annahu la yajuzu al-khuruj 'ala hukkam al-muslimin wa la yajuzu naz'u yadi at-ta'ah. Dan bahwasanya tidaklah diperbolehkan bagi seseorang untuk keluar memberontak kepada para penguasa dari kalangan kaum muslimin dan juga melepaskan ketundukan kepatuhannya kepada mereka. Wa annahu la yajuzu al-khuruj 'ala hukkamil muslimin wa man mata 'ala dhalika mata mitatan jahiliyah. Dan demikian juga tidak diperkenankan untuk memberontak kepada seorang pun dari para penguasa kaum muslimin, dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan seperti itu maka sungguh dia telah meninggal maitatan jahiliyah, dalam keadaan matinya orang-orang jahiliyah. Yadhkurun hadha fi kutub al-aqaid wa yudallilun alayhi bil adillah al-kathirah as-sarihah min kitab rabb al-alamin 'azza wa jall wa sunnah an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Mereka menyebutkan hal-hal tersebut dalam buku-buku akidah mereka, dan mereka juga menyebutkan dalil-dalil yang memperkuat perkara tersebut dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhan nasu ibadallah, inna ahla sunnati wal jamaah yuhadhiruna min al firaq wal jamaat allati tunawi'u al khaira was salaha lil mujtama'. Wahai segenap manusia, sesungguhnya dakwah ahli sunnati wal jamaah adalah dakwah yang senantiasa memberikan peringatan kepada manusia akan dakwah-dakwah yang bisa menjauhkan manusia dan masyarakat dari kebaikan dan juga perbaikan. Dakwah ahli sunnah wal jamaah. Bukan dakwah khawarijiyah, bal hiya allati tuhdi wal jamaah adalah dakwah yang sangat bertentangan dengan dakwah teroris. Wa hiya allati tubayyin haqiqat ad-da'awat wad-du'at al-mawjudin fi as-sahah. Bahkan ahli sunnati wal jamaah adalah dakwah yang menjelaskan tentang keberadaan kelompok-kelompok dan juga dakwah-dakwah yang berada di tengah-tengah masyarakat. Ayuhan nasu ibadallah, inna da'wat ahli sunnati wal jamaah دعوة بريئة ونظيفة وبعيدة عن الغيبة والنميمة والسباب والشتام. Wahai segenap manusia, sesungguhnya dakwah ahli sunnah wal jamaah adalah dakwah yang jauh, lepas, bersih, suci dari riba dan juga namimah, olok-olok dan juga ejek-mengejek. Bal da'wah ahli sunnah wal jamaah ahrasu ad-da'awat 'ala hifdh a'rad al-muslimin wa sawn luhumihim wa dima'ihim. Melainkan dakwah ahli sunnati wal jamaah adalah dakwah yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk menjaga kehormatan setiap muslim dan juga dakwah yang benar-benar menjaga dan tidak memakan sedikit pun dari daging dan juga darah kaum muslimin. Fayuhadhiruna kama hadhara an-nabiy alaihi salatu wassalam min al-ghibah wa an-namimah wa min as-sibab wa as-syitam wa min badha'ati al-lisan. Maka mereka pun memberikan perhatian, memberikan peringatan terhadap apa saja yang Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam peringatkan darinya, berupa ghibah dan juga namimah, ejek dan juga olok-olok cacimaki, dan juga buruknya ucapan. وَيُحَذِّرُونَ مَنْ وَقَعَ فِي ذَلِكَ وَيَأْمُرُونَ أَيْضًا بِالتَّوْبَةِ إِلَى الرَّحْمَنِ. Dan mereka juga memberikan peringatan kepada siapa saja yang terjatuh dalam perkara-perkara tersebut, dan mereka juga menasihatinya agar segera bertaubat kepada Ar-Rahman. أَيُّهَا النَّاسُ عِبَادَ اللَّهِ أما بيان أحوال الرواة والدعاء بما فيهم فليس هذا من الغيبة والنميمة. Wahai segenap manusia, adapun untuk menjelaskan tentang keberadaan jati diri mereka para perawi hadis ataupun para dai-dai yang ada, maka hal ini bukanlah termasuk dari ghibah ataupun namimah, alangkah ini adalah suatu perkara yang termasuk nasihat. وصف الطيب بأنه طيب ليس من الغيبة والنميمة. Menyebutkan tentang keberadaan yang baik bahwa itu adalah baik, bukanlah termasuk ghibah ataupun namimah. Bal hadza min ats-tsana'il hasan wal madhhi al maqbul. Melainkan ini adalah suatu perkara yang termasuk dari sanjungan yang baik dan juga pujian yang terpuji. Wasful khabith bi annahu khabith hadza laysa min al ghibah wan namimah. Menyebutkan suatu yang keji bahwa hal itu adalah suatu yang keji, ini bukanlah termasuk dari ghibah dan juga namimah. بل هذا من التحذير للمسلمين عن الوقوع في المنكرات. Melainkan ini adalah satu peringatan kepada kaum muslimin agar mereka tidak terjatuh dalam kemungkaran. فهذا من النصيحة وليس من الغيبة والنميمة. Dan ini adalah berupa nasihat, bukanlah ghibah dan juga namimah. والنصيحة واجبة أيها المسلمون. Sedangkan nasihat adalah perkara yang wajib, wahai segenap kaum muslimin. ولذلك تكلم أئمة الإسلام وأعلام الدين عن الرواة وعن المحدثين الذين ليسوا جيدين. Oleh karena itu, para tokoh-tokoh Islam dan para imam-imam agama ini berbicara dan memperbincangkan tentang mereka para perawi-perawi hadis yang di mana mereka bukanlah orang-orang yang baik. فكانوا يجرحون الشخص بما فيه نصحا للأمة. Maka mereka dahulu kala memberikan cacian, celaan kepada orang tertentu sebagai bentuk nasihat kepada umat. يدخل رجل على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهو يقول فلان ضعيف وفلان ثقة، فقال أتغتاب العلماء؟ قال ويحك، أنحن نغتاب العلماء؟ إنما ننصح المسلمين. Seorang pria datang menjumpai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan fulan si A adalah seorang yang terpercaya dan si B adalah seorang yang lemah. Maka orang itu mengatakan, ataktabul ulama, apakah engkau menggibahi para ulama? Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala menyatakan, waihak, celakalah engkau. Kami tidaklah menggibahi para ulama, melainkan kami memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Ayuhan nasu ibadallah. Wa hakadha jaa rajulun ila Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu taala wa huwa yatakallamu fi ba'd ar-rijal. Fakrahman, أتغتاب الناس؟ Demikian juga wahai segenap manusia, keberadaan Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, di mana datang seorang pria kepadanya dalam keadaan beliau memperbincangkan tentang orang-orang tertentu, maka dikatakan kepadanya, ya Abu Abdurrahman, أتغتاب الناس, wahai Abu Abdurrahman, apakah engkau menggibahi manusia? فَقَالَ لَهُ أُسْكُتْ إِذَا لَمْ نُبَيِّنْ مَتَى يَعْرِفُ النَّاسُ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ. Maka Ibnu Mubarak rahimahullah mengatakan, uskut, diamlah engkau. Kalau kami tidak menjelaskan keberadaan mereka, kapankah manusia bisa mengetahui yang mana yang benar dan manakah yang batil? ولذلك قال إسماعيل ابن علية ليست بغيبة بل والله أنها أمانة. Oleh karena itu Ismail ibn Ulayyah rahimahullahu taala menyatakan hal ini laysat dhibah, bukanlah satu ghibah, walakinnaha amanah, melainkan ini adalah satu amanah. Idzan nushul muslimin bibayan ihmal alladhina bibayan ahwal alladhina yahmiluna ad-da'awat hadha wajibun wa din. Maka memberikan nasihat kepada kaum muslimin dengan bentuk penjelasan tentang keberadaan para dai di jalan Allah, para dai-dai adalah bentuk nasihat dan amanah. وأهل السنة والجماعة أعظم الناس اهتماما بأحوال الأمة. Dan ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang paling perhatian tentang keberadaan umat. ولذلك يعتنون بالدعوة إلى التوحيد في جميع مجالسهم ودروسهم ومحاضراتهم. Oleh karena itu mereka benar-benar perhatian terhadap seruan kepada at-tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada seluruh pelajaran-pelajaran mereka, majlis-majlis mereka, demikian juga pada ceramah-ceramah mereka. وذلك أن التوحيد عباد الله هو أساس صلاح الفرد والمجتمع. Yang demikian itu wahai hamba-hamba Allah, dikarenakan tauhid mengesakan Allah Subhanahu wa taala sebab terbesar terperbaikinya keadaan individu dan juga kemasyarakatan. وقد تميزت دعوة أهل السنة والجماعة بالدعوة إلى التوحيد الصحيح والعقيدة السليمة. Dan dakwah ahli sunnati wal jamaah telah unggul dibandingkan dakwah yang lainnya dalam perkara tauhid, seruan kepada tauhid dan juga akidah yang benar. La yahtamuna bi jam'in nas faqat bal bi jam'in nas al khair. Mereka tidaklah antusias hanya sekedar bisa mengumpulkan manusia, melainkan mereka berusaha untuk mengumpulkan manusia di atas kebaikan. Wa yahrisuna ala salah al ummah lakin bima salaha awwaluha. Dan mereka bersungguh-sungguh untuk memperbaiki keberadaan umat, akan tapi dengan cara bagaimana umat terdahulu bisa baik. Kama qala al-Imam Malik rahimahullahu taala la yuslihu akhir hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwalaha. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah, umat akhir umat ini tidak akan bisa menjadi baik kecuali dengan perkara yang bisa memperbaiki umat yang terdahulu. Wa hum afqahu an-nas lil-waqi' fayudrikuna tamaman أن الناس إذا تمسكوا بالدين والحق فعندئذ سيكون لهم الأمر والخلافة في الأرض. Dan mereka yaitu Imam Malik rahimahullahu taala adalah orang yang paling faqih, paling faham waqi', dan juga mereka dia mengetahui bahwa apabila umat ini telah bersatu di atas kebaikan dan juga di atas tauhid, maka sesungguhnya khilafah Islamiyah akan terwujudkan. فهم يسعون بصدق وبحق للخلافة الإسلامية السليمة. Dan mereka adalah orang-orang yang betul-betul berupaya, berusaha dengan jujur dan juga tulus untuk mewujudkan khilafah Islamiyah. والخلافة الإسلامية الصحيحة. Demikian juga yang dimaksud adalah khilafah Islamiyah yang benar. أيها الناس عباد الله، إن أهل السنة والجماعة وإن دعاة أهل السنة والجماعة وإن علماء أهل السنة والجماعة ليسوا عملاء بل هم عباد لرب العالمين جل وعلا. Wahai segenap manusia, sesungguhnya dakwah ahli sunnah wal jamaah, demikian juga para dai yang mengajak pada sunnah dan juga berjamaah, demikian juga ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka bukanlah umala, kaki tangan yang diperalat, melainkan mereka adalah ibad, mereka adalah para penyembah Allah Subhanahu wa taala. Hum du'atul haqqi wa du'atul khair. Mereka adalah penyuruh kepada kebaikan dan juga kepada kebenaran. Wahum yansahuna lilqaribi walba'id walhakimi walmahkum. Mereka memberikan nasihat kepada orang yang jauh dan juga yang dekat, kepada pejabat dan juga yang juga kepada rakyat. Wahum alladhina yad'una almuslimina ila sunnah wa ghayra almuslimina ila alislam. Dan merekalah yang mengajak kaum muslimin agar mereka memeluk sunnah dan mengajak non muslim agar mereka masuk ke dalam Islam. Wa da'watu ahli sunnah wal jamaah laysat mahsuratan bil masjid بل هي دعوة عامة في جميع المجالات. Dan dakwah ahli sunnah wal jamaah tidaklah khusus dilakukan di dalam masjid saja, melainkan dakwah mereka adalah dakwah yang umum pada setiap kesempatan dan juga keadaan. يدعون في المساجد ويدعون في المدارس ويدعون في الأسواق ويدعون في المجامع كما كان يدعو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Mereka itu berdakwah di dalam masjid-masjid, mereka berdakwah di sekolah-sekolahan, mereka berdakwah di pasar-pasaran, sebagaimana yang mereka juga berdakwah di pada setiap perkumpulan-perkumpulan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yad'u an-nas 'ala ad-dawam wa yadhhabu ila majami' an-nas fiyad'uhum ila at-tauhid wal khair. Darihi wa sahbihi wasallam terus berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mendatangi manusia pada tempat-tempat berkumpulnya mereka, mengajak mereka untuk melaksanakan tauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kebaikan. Jaa fi musannafi ibn Abi Shaybah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yadhhabu ila majami'in nasi bi Mina wa aydan fi mawasim al-hajid wa yunadi wa yaqul ya ayyuhan nas qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Dan telah sah dalam musannaf Ibn Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullahu ta'ala bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dahulu kala sengaja pergi kepada perkumpulan-perkumpulan manusia di Mina, demikian juga pada musim-musim haji beliau berdakwah mengajak manusia mengatakan ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai segenap manusia ucapkanlah kalimat la ilaha illallah niscaya kalian akan beruntung. أيها الناس عباد الله فهذه بعض الجوانب التي تبين دعوة أهل السنة والجماعة. وهي manusia, وهي segenap manusia, hamba-hamba Allah, inilah beberapa sisi dari sisi-sisi dakwah ahli sunnah wal jamaah yang menjelaskan akan keberadaan dakwah mereka. هذه دعوة أهل السنة وهي دعوة الجماعة. Inilah dakwah ahli sunnah dan inilah dakwah kepada jamaah. وهي الدعوة السلفية. Dan inilah yang disebut dengan dakwah salafiyah. فقد يقول قائل ما معنى دعوة أهل السنة ولماذا سميت بهذا اللقب؟ Boleh jadi ada yang bertanya, apa sih arti dari dakwah ahli sunnah dan mengapa mereka dijuluki dengan julukan tersebut? ولماذا سميت بالدعوة السلفية؟ Dan mengapa mereka juga dinyatakan sebagai dakwah salafiyah? وَلِمَاذَا سُمِّيَتْ بِدَعْوَةِ الْجَمَاعَةِ. Dan mengapakah mereka juga dikatakan sebagai dakwah al-jamaah? أيها الناس عباد الله إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حدثنا كما تقدم فقال إن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهي سجد المنوشية Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam telah menyampaikan kepada kita sebagaimana telah lalu penyebutannya bahwa anna hadihil umma sataftariku ila 73 firqa, bahwa sungguhnya umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan seluruhnya di dalam neraka kecuali satu saja. Wa jaa fi wasfi hadihil firqati alwahida bi annaha aljamaa'a allati takunu mithla ma kana alaihi an-nabi wa ashabuhu alkiram. Dan telah datang penyebutan ciri-ciri kelompok tersebut bahwa kelompok itu adalah al-jamaah, yaitu mereka yang berada di atas metode yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Wa ja'at ahadith anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul man faraqa al-jamaah. Dan telah datang dalam hadis-hadis bahwa sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda man faraqa al-jamaah, barang siapa yang menyelisihi meninggalkan jamaah. Famata famitatuhu jahiliyah. Kemudian dia meninggal dalam keadaan tersebut, maka meninggalnya di atas kematian jahiliyah. Ayuhan nasu ibadallah, amarana rabbul alamin subhanahu wa ta'ala an nasira ala siratil mustaqim. Wahai segenap manusia, hamba-hamba Allah, Allah azza wa jal telah memerintahkan kita untuk berjalan di atas siratil mustaqim, jalan yang lurus. Wa amarana an nad'uahu wa nunajiyahu fi salatina اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan juga Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk senantiasa menyeru dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap kali kita salat, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wahai Allah, berikanlah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau telah berikan anugerah kepada mereka, dan bukanlah jalan orang-orang yang engkau murkahi, dan juga bukanlah jalan-jalan orang yang sesat. Was-siratul mustaqim huwa al-kitab was-sunnah ala fahmi salafil ummah. Dan siratul mustaqim itu adalah Alkitab dan juga As-Sunnah berdasarkan pemahaman salaful ummah. Was-siratul mustaqim huwa al-Islam. Dan siratul mustaqim itulah Islam. Was-siratul mustaqim huwa al-Qur'an. Dan siratul mustaqim itulah Al-Qur'an. Was-siratul mustaqim huwa Muhammad. Dan siratul mustaqim itulah Muhammad. Ay din alladhi ja'a bihi Muhammad. Yaitu agama yang datang dengannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was-siratul mustaqim Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Dan siratul mustaqim adalah Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali. أي ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. Yaitu perkara yang berlaku dan diberlakukan oleh para sahabat Nabi yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa Taala meridai mereka seluruhnya. هذه أقوال السلف في تفسير الصراط المستقيم. Inilah pendapat para salaf dalam penafsiran Shirath al-Mustaqim. فترجع إلى شيء واحد الإسلام. Kembali kepada satu perkara yaitu Islam. الكتاب والسنة. Al-Kitab dan juga As-Sunnah. Ala manhaji As-Salaf Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa As-Sahabati Ridwanullahi Ta'ala alaihim ajma'in. Yaitu berdasarkan man Ali Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatanabbahu ibadallah ma'asyara muslimin waffaqani wa waffaqakumullah. Maka perhatikanlah wahai hamba-hamba Allah, segenap kaum muslimin, semoga Allah memberikan taufik. هذا الصراط المستقيم الذي بيناه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أناسا سيفترقون منه ويخرجون عن الصراط المستقيم. Bahwa sesungguhnya صراط المستقيم yang Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sebutkan, bahwa sesungguhnya di sana ada orang-orang yang akan berpisah dari mereka dan mereka akan keluar dari golongan tersebut. وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام حق وصدق. Dan segala sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kabarkan adalah benar dan jujur. ولا بد من وقوعه لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Dan mesti akan terbukti, mesti akan terwujud dikarenakan beliau sallallahu alaihi wa sallam la yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyu yuha, tidaklah berbicara dari hawa nafsunya, melainkan hanya sekedar wahyu yang telah diwahyukan. Ayuhan nasu ibadallah, anzal Allah azza wa jalla hadha al-wahy al-azim al-islam ala nabiyy al-karim alaihi salatu wassalam as-siratul mustaqim. Wahai segenap manusia, Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, yaitu Islam, siratul mustaqim. وكان على هذا الصراط يدعو إليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dan yang berada di atas jalan yang lurus tersebut, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam menyeru. قال الله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله عز وجل berfirman وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Sesungguhnya engkau Muhammad sungguh benar-benar mengajak kepada jalan yang lurus. ويدعوهم نبينا بالقرآن وينذرهم بالوحي. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam mendakwahi mereka, mengajak mereka dengan Al-Qur'an dan memberikan peringatan. Al-Qur'an yad'u ila siratil mustaqim, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Dan Al-Qur'an mengajak dan menyuruh kepada jalan yang lurus, inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. واصطفى رب العالمين جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وزراء من المهاجرين والأنصار. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam para wuzara, para pendamping, para menteri dari kalangan Ansar dan Muhajirin. Fahum 'ala siratil mustaqim ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Dan mereka seluruhnya berada di atas siratal mustaqim, semoga Allah meridai mereka seluruhnya. Thumma qubida an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian setelah itu wafatlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Thumma jaa'a 'ahdul khulafa'ir rasyidin Abi Bakr thumma Umar thumma Uthman thumma Ali ridwanullahi ta'ala 'an as-sahabati ajma'in. Kemudian setelah itu tibalah masa kekhilafaan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ajma'in. Was-sahabatu mu'minun anna ma akhbara bihi an-nabi anna unasan sayaftariquna 'an as-siratil mustaqim anna hadha waqi'un la mahala. Dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah disampaikan kepadanya bahwa sesungguhnya di antara umat ini mesti ada yang menyelisihi, mesti akan terpecah, mesti akan terjadi, tidak mungkin tidak. Fa awwalul firaqi khurujan 'anil siratil mustaqim wa mukhalafatan lil Qur'anil Karim wa mujanabatan li sunnatin nabiy alaihi salatu wassalam ولطريق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أول الفرق مخالفة الخوارج. Maka kelompok yang paling pertama yang keluar dari jalan Siratul Mustaqim dan juga menyelisihi Al-Qur'anul Karim dan juga menjauh dari sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak sesuai dengan paham para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelompok pertama tersebut adalah Al-Khawarij, teroris. فخرجوا هؤلاء في زمان علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عن علي. Maka mereka para teroris tersebut berhasil atau melakukan pemberontakan di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Mereka memberontak Ali. وتجمعوا في مكان اسمه حرورا فلقبوا بالحرورية. Dan mereka berkumpul di satu tempat yang disebut dengan Harura sehingga mereka pun dijuluki sebagai Haruriyah. Wa arsala ilaihim Ali ibn Abi Talib bin Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala alaihi yad'uuhum ila ar-ruju' ila as-siratil mustaqim. Kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengajak dan mengundang mereka untuk kembali kepada siratal mustaqim dengan mengutus Abdullah bin Abbas. Li anna Abdullah bin Abbas kana habra al-ummah wa kana tarjuman al-Qur'an. Dikarenakan Abdullah bin Abbas adalah habrul ummah, pendeta umat ini dan juga tarjuman al-Qur'an, penerjemah al-Qur'an. Lakin hal raja'a al-haruriyah al-khawarij ila siratal mustaqim? Akan tapi apakah mereka orang-orang khawarij, orang-orang haruriyah kembali kepada siratal mustaqim? Rafadhu ar-ruju'a ila siratal mustaqim. Mereka enggan untuk kembali kepada siratul mustaqim. واستمروا على مخالفتهم ومجانبتهم للصراط المستقيم. Dan mereka terus melanjutkan perselisihannya dan menjauhnya mereka dari jalan as-siratul mustaqim. فالصراطul mustaqim fi janib wal khawarij fi janib akhar. Sehingga siratul mustaqim berada di satu sisi dan orang-orang khawarij berada di sisi yang lain. فخرجت اول فرقه من الفرق عن maka keluarlah satu kelompok, kelompok yang paling pertama dari kelompok-kelompok yang ada dari jamaah kaum muslimin. Wa hakadha kullama marrat fatratun zamaniyah kharajat firqatun ukhra. Dan demikian seterusnya, setiap kali berlalu zaman demi zaman keluarlah kelompok-kelompok yang lain. Faja'at as-sab'iyyah wa kharaju 'an as-siratil mustaqim fi zaman Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala 'alaih. Maka keluarlah kelompok as-sab'iyyah dan mereka keluar dari siratal mustaqim di zaman Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Khalafu al-Islam wa khalafu al-Quran wa khalafu Muhammadan alaihi salatu wassalam. Mereka menyelisihi al-Islam, mereka menyelisihi al-Quran dan juga menyelisihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khalafu sabila al-mu'minin. Dan mereka juga menyelisihi metode yang ditempuh oleh kaum mukminin. Thumma fi fatratin zamaniyah dhaharat al-Qadariyah. Fa kharaju عن الصراط المستقيم وابتعدوا عن الجماعة جماعة المسلمين. Maka setelah berlalu beberapa zaman muncullah kelompok yang disebut dengan Qadariyah. Mereka menyelisihi siratal mustaqim dan menjauh dari jamaah jamaah kaum muslimin. ثم تولدت أيضا فرق الشيعة وجانبت الصراط المستقيم. Kemudian setelah itu terlahirlah kelompok yang disebut dengan Syiah dan mereka menjauh dari siratal mustaqim. وتولدت الصوفية من فرق الشيعة فأخذت طريقا غير الطريق المستقيم. Kemudian kelompok Sufiyah terlahir dari kelompok Syiah, kemudian mereka pun juga menjauh dari jalan yang lurus. ثم ظهرت بقية الفرق من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية. Maka setelah itu muncullah dan nampaklah kelompok-kelompok yang lain seperti kelompok Jahmiyah, demikian juga Al-Ash'ariyah dan Maturidiyah. Unzur ya ra'akallah, hadha siratul mustaqim wa hadhihi al-firaq takhruj wa tabta'id 'an siratil mustaqim. Perhatikanlah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian, ini adalah siratul mustaqim dan kelompok-kelompok tersebut keluar dan menjauh dari siratul mustaqim. فحصل مصداق قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وستفترق هذه الأمة. dan terwujudlah dan nampaklah pembenaran dari ucapan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pada ucapannya wasataftariqu hadhihi al-umma, dan umat ini niscaya mesti akan terpecah. Wa kullu firqatin janabat as-sirat al-mustaqim ittakhadhat laha isman wa laqaban, dan setiap kelompok yang menjauh dari siratul mustaqim mereka telah mengambil julukan dan juga nama-nama tertentu. Jama'atun yaghluna fi Ali ibn Abi Talib wa fi hubbi ahli al-bait. Man antum? Qalu nahnu syi'ah. Satu kelompok yang di mana mereka berlebih-lebihan dalam mencintai Ali bin Abi Talib dan juga Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dikatakan kepada mereka, "Siapakah diri kalian?" Mereka menyatakan, "Kami adalah Syiah." Wa jama'atun yaghluna fi awliyaihim. Man antum? Qalu nahnu Sufiyyah. Demikian juga satu kelompok yang berlebih-lebihan ekstrem terhadap pemuka-pemuka mereka. Ditanyakan kepada mereka, "Siapakah kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah Sufiyyah." وَجَمَاعَةٌ يَغْلُونَ فِي الْقَدَرِ مَنْ أَنْتُمْ قَالُوا نَحْنُ الْقَدَرِيَّةِ, dan satu jamaah yang berlebih-lebihan tentang qadar, dikatakan siapa kalian, mereka mengatakan kami adalah qadariyah. وَمُقَابِلِهِ لَهُمْ أَيْضًا مِنْ جَمَاعَةِ الْقَدَرِيَّةِ اسْمُهَا الْجَبْرِيَّةِ, dan juga yang bertentangan dengan mereka yaitu tentang bertentangan berlawanan dengan kelompok qadariyah namanya adalah jabriyah. وَجَمَاعَةٌ نَفَوْا عَنِ الرَّبِّ سبحانه وتعالى الأسماء والصفات كلها من أنتم قالوا الجهمية, dan satu kelompok yang menafikan dan juga mengtiadakan tentang Allah subhanahu wa ta'ala baik nama dan juga sifatnya, ditanyakan kepada mereka siapakah kalian, mereka menjawab Jahmiyah. وجماعة نفوا عن رب العالمين الصفات وأثبتوا الأسماء من أنتم قالوا المعتزلة, dan satu kelompok yang di mana mereka menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama akan tapi menafikan dan mentiadakan sifat-sifat Allah, dikatakan kepada mereka siapakah kalian, mereka menjawab Mu'tazilah. Wa jama'atun athbatu sab'a sifatin li rabbil alamin faqat min sa'iri sifatihi man antum qalu al-asha'irah, dan kelompok yang hanya menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala 7 sifat saja daripada seluruh sifat-sifat yang ada bagi Allah, siapakah kalian, mereka menyatakan Asy'ariyah. Wa kullu ha'ula'i al-firaq al-mujanib lis-sirat al-mustaqim jami'uha mukhalifa lil-Qur'an wa jinnabiy al-karim, dan seluruh kelompok-kelompok tersebut yang menjauh dari sirat al-mustaqim secara menyeluruh menjauh dari metode ataupun apa yang ditempuh oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasalu ahli sunnah wal jamaah hadhihi al-firaq wa antum man antum, هل أنتم شيعة؟ قالوا معاذ الله. هل أنتم صوفية؟ قالوا أبدا لدعة. هل أنتم جهمية؟ قالوا لا. هل أنتم معتزلة؟ قالوا لا. هل أنتم أشاعرة؟ هل أنتم كذا وكذا من فرق الضلال؟ قالوا لا. Dan seluruh kelompok-kelompok tersebut pun kembali bertanya kepada ahli sunnati wal jamaah, kalau begitu kalian itu siapa? Apakah kalian termasuk orang yang Syiah? Mereka menyatakan ma'ad Allah, semoga Allah melindungi kami. Apakah kalian dari Sufiyah? Qalu la, mereka mengatakan tidak, kami bukanlah orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Apakah kalian adalah Jahmiyah? Mereka juga mengatakan tidak. Apakah Asy'ariyah? Mereka juga mengatakan tidak. Apakah kalian kelompok ini dan ini? Mereka mengatakan tidak sama sekali. Al-muslimun ats-tsabitun 'ala as-sirat al-mustaqim tas'aluhum al-firaq ad-dalla man antum ila man tantamu faqalu nahnu al-muslimun. Ahlu sunnati wal jamaah, seluruh kelompok-kelompok yang lain akan bertanya-tanya tentang keberadaan mereka, siapakah kalian? Maka mereka akan mengatakan, kepada siapakah kalian menisbatkan diri-diri kalian? Mereka hanya mengatakan, kami bukanlah termasuk dari kelompok-kelompok tertentu, kami hanya saudara kaum muslimin. Inna ad-din 'inda Allahil Islam. Inna ad-din 'inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Huwa sammakumul muslimin. Huwa sammakumul muslimin. Dialah yang menamakan kalian sebagai kaum muslimin. Faqalatil firaq wa nahnu muslimun. Dan berkatalah kelompok-kelompok yang lain, kami juga kaum muslimin. Fahtaja ahlus sunnati wal jama'ah an yazidu bayanan wa an yaqulu nahnu al muslimun ala al jama'ah al mujtami'ah ala sirat al mustaqim ala al kitab wa sunnah. Maka tentunya ahli sunnati wal jama'ah membutuhkan satu penjelasan yang lebih agar mereka bisa menjelaskan tentang jati diri mereka. Maka ahli sunnah mengatakan kami adalah kaum muslimin yang bersatu dengan jamaah yang tidak mau bercerai berai dengan mereka. Fahuna zahara hadzal laqab ahlus sunnati wal jamaah. Maka dari sinilah muncullah julukan tersebut kepada mereka bahwa mereka adalah ahlus sunnati wal jamaah. Indama takallama ahlus sunnati faqalu nahnu muslimun. المتمسكون بالقرآن قالت تلك الجماعات ونحن مسلمون متمسكون بالقرآن. Maka tatkala ahlu sunnati wal jamaah menyatakan bahwa kami adalah kaum muslimin dan juga orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran, kelompok-kelompok yang lain juga akan menyatakan hal yang demikian. Kami juga kaum muslimin dan berpegang terhadap Al-Quran. Faqala ahlu sunnati wal jamaah, nahnu muslimuna mutamassikuna bil-Quran wa bis-sunnah. Maka ahlu sunnati wal jamaah pun menambahkan bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran, demikian juga dengan sunnah. فهل عندكم استعداد أن تقولوا نحن متمسكون بالقرآن والسنة؟ Apakah kalian memiliki kesiapan untuk menyatakan bahwa kalian siap untuk berpegang teguh terhadap Al-Quran dan juga Sunnah? فقالوا لا لسنا مستعدين. Maka mereka menjawab tidak, kami tidaklah siap. فقال أهل السنة إذا نحن أهل السنة. Maka ahli sunnah pun menyatakan kalau begitu kamilah ahli sunnah. Alladzina natahakamu ila al-kitab wa sunnah. Yaitu kami adalah orang-orang yang senantiasa berhukum kepada Al-Quran dan juga sunnah. Fadaharat tasmiyatu ahli sunnah wal jama'ah lil muslimin alladzina hum ala siratil mustaqim. Maka nampaklah julukan ahli sunnah wal jama'ah bagi kaum muslimin, yaitu mereka kaum muslimin yang benar-benar bertamassuk berpegang teguh di atas jalan yang lurus. Fal muslimun as-sadiqun السائرون على الصراط المستقيم هم أهل السنة والجماعة. Maka kaum muslimin yang jujur lagi tulus dalam berpegang teguh di atas الصراط المستقيم mereka أهل السنة والجماعة. فالمسلمون الصادقون المتبعون للكتاب والسنة هم أهل السنة والجماعة قديما وحديثا وإلى قيام الساعة. Maka orang-orang kaum muslimin yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan juga Sunnah berada dengan jujur dan murni di atas siratal mustaqim, mereka lah ahlu sunnati wal jamaah di zaman dahulu, di zaman sekarang ini, dan sampai hari kiamat nanti. Wal muslimun as-sadiqun as-sairuna ala ma kana alaihi nabiyul karim humul firqatu an-najiyah. Dan mereka ahlu sunnati wal jamaah, kaum muslimin yang jujur, yang menempuh apa saja yang telah ditempuh oleh nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, mereka lah firqatun najiyah. Fanarji'u ila qawli nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, undur, وستفرق هذه الأمة فرقت فرق وجانبت الصراط المستقيم إلى 73 فرقة انظر هذه 72 فرقة مجانب للصراط المستقيم وفرقة واحدة هي الملازمة للصراط المستقيم قال كلها في النار إلا واحدة واحدة من هي الملازمة للصراط المستقيم فلما سألوها عن صفتها ووصفها قال هي التي تكون على مثل ما أنا عليه وأصحابي أي على الصراط المستقيم. Maka kita kembali kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, وَسَتَفْتَرِكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ, dan umat ini niscaya mesti akan terpecah. Perhatikanlah siratul mustaqim, umat ini akan terpecah. Di sana akan muncul kelompok-kelompok yang akan menyelisihi, menjauh dari siratal mustaqim. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kulluha finnar, semuanya di dalam neraka. Yaitu setiap kelompok yang tidak berpegang teguh dan tidak berjalan di atas siratal mustaqim, seluruhnya di dalam neraka. Cuma satu yang selamat. Maka tatkala para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, siapakah kelompok satu tersebut yang selamat? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam menyatakan, ma'at mitla ma'ana alaihil yawmu ashabi, yaitu mereka adalah orang-orang yang melakukan dan memberlakukan perkara yang saya lakukan pada hari ini dan juga para sahabatku, yaitu di atas siratal mustaqim. Fal firqatu an-najiyah humul muslimun alladhina hum ala siratal mustaqim. Maka firqatun najiyah, mereka lah kaum muslimun yang mana mereka berada di atas siratal mustaqim. Wal firqul halikah hiyal mukhalifi lissiratil mustaqim. Dan kelompok-kelompok yang binasa adalah kelompok yang menyelisihi siratal mustaqim. Wa qad jaa'a fi musnad al-Imam Ahmad min hadits Abdullah ibn Mas'ud fi sahih al-musnad qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ba'da an khatta khattan mustaqiman wa bi jawarihi khututan قال هذا صراط الله مستقيما وهذه سبل وما من سبيل إلا وعليها الشيطان يدعو إليها. Dan sungguh telah sah dari Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dalam musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda ba'da an khatta khattan mustaqiman. Setelah beliau sallallahu alaihi wa sallam menggaris satu garis yang lurus. Wa min jawanibiha khututan. Kemudian dari samping kiri dan kanannya garis-garis. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam menyatakan hadha siratullahi mustaqim. Inilah jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Wa hadhihi subul, dan inilah jalan-jalan yang kebinasaan. Wa fi wa ala kulli subul wa ala kulli sabilin syaitan yad'u ilai, dan pada garis-garis jalan-jalan tersebut ada seorang syaitan, ada seorang dai yang mengajak kepadanya. Nasu ibadallah wa ahli sunnati wal jamaah hum as-salafiyun. Ma ma'na as-salafiyun? Ay al-muttabi'una liman sabaqa liman salafa. Wahai segenap manusia, ahli sunnati wal jamaah, mereka lah para salafi. Apakah makna dari salafi? Maknanya, artinya adalah mereka adalah orang-orang yang telah mengikuti orang-orang yang salaf terdahulu. Falafzat salafa bimakna sabaqa. Dan lafad salafa dalam bahasa Arab artinya terdahulu. Fa'inda an aqula lakum salafa an dhakartu lakum al-haditha fi bid'i al-muhadara. Huwa bimakna sabaqa an dhakartu lakum al-haditha fi bid'i al-muhadara. Maka tatkala saya menyatakan kepada kalian salafa'an dzakartu lakum an fi bidhi hadis kada wa kada, saya telah menyebutkan seperti ini pada awal muhadarah, itu semakna dengan sabaqa, yaitu telah lalu, bahwa saya telah menyebutkan hal tersebut. Fa ahlus sunnati wal jamaah hum al muqtafun li athari man salaf li athari man sabaqa. Maka ahli sunnati wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang mencukupkan diri mereka dengan peninggalan dan juga metode orang-orang yang telah berlalu. Lakin man alladhi sabak? Hunarika qas sabakatna firakun. Firakul dalala kama dhakarnaha wa salafana aydan ghayruhum. Faman yaktafuna athara man mimman salafa wa sabaka. Akan tapi siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang terdahulu? Dan kita telah sebutkan bahwa di sana banyak orang-orang yang telah mendahulu kita dari kelompok-kelompok yang sesat dan juga dari selain mereka. Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang telah terdahulu mendahului kita? Faru'usu as-sabaiyah salafu. Maka panutan ataupun tokoh kelompok sabaiyah adalah salaf. Wa ru'usul khawarij salafu. Demikian juga tokoh orang-orang khawarij adalah salaf. ورؤوس الجهمية والصوفية والشيعة والمعتزلة قد سلفوا. Demikian juga pemimpin, ketua, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Raja, orang-orang Mu'tazilah juga selainnya, mereka adalah qad salafu, mereka orang terdahulu. وأكثر الجماعات والطوائف والفرق في زماننا إنما هي أتباع لمن سلف من رؤوس الضلال. Dan kebanyakan kelompok-kelompok yang ada di zaman kita sekarang ini, mereka itu adalah hanya sekedar pengikut orang-orang ketua-ketua para orang-orang sesat di zaman dahulu kala. فَإِذَا جِئْتَ إِلَى الشِّيْعِينَ أَنْتَ عَلَى أَيِّ مَذْهَبٍ قَالَ أَنَا عَلَى مَذْهَبِ آبَائِي وَأَجْدَادِي الَّذِينَ سَلَفُوا. Apabila engkau mendatangi kepada seorang yang menganut paham Syiah, engkau menyatakan engkau berada di atas pemahaman apa, maka dia akan menyatakan saya berada di atas pemahaman ayah, nenek dan nenek moyang saya yang telah berlalu. Wa idza ji'ta ila sufiyyah qalu nahnu ala athari abaina wa ajdadina wa ulama'ina alladhina salafu. Dan apabila engkau mendatangi seorang sufiyyah dan bertanya kepada mereka engkau berada di atas pemahaman apa, maka mereka akan menyatakan sesungguhnya kami di atas paham orang-orang terdahulu, kakek, orang tua dan juga para ulama kami yang telah terdahulu. وَإِذَا جِئْتَ إِلَى الْخَوَارِجِ قَالُوا نَحْنُ عَلَى أَفْكَارٍ مَنْ سَلَفَ أَيْ مِنْ رُؤُوسِهِمْ وَقَادَاتِهِمْ. Apabila engkau mendatangi kepada seorang khawarij, kalian menyatakan kalian berada di atas metode apa, mereka akan menyatakan kami tidak berada di atas metode orang-orang yang telah berlalu dari tokoh-tokoh mereka. فَسَأَلُوا أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنْتُمْ أَتْبَاعُ مَنْ قَالُوا نَحْنُ أَتْبَاعُ مَنْ سَلَفَنَا. Maka apabila mereka mendatangi ahli sunnati wal jamaah, mereka juga menyatakan kalau begitu kalian pengikut siapa? Maka ahli sunnah tentunya menjawab nahnu taba'un liman salafana, kami itu mengikuti orang-orang terdahulu. Faqalat tilkal jama'at wa nahnu atba' man salafana wa sabaqana fa nahnu sawa. Maka mereka berkatalah para kelompok-kelompok tersebut, demikian juga kami adalah orang-orang yang telah mengikuti orang-orang yang terdahulu dan telah duluan daripada kami. فقال أهل السنة والجماعة كلا. نحن أتباع السلف الصالح. Maka ahli sunnati wal jamaah menyatakan sekali-kali tidak, kita tidak sama. Akan tapi kami adalah pengikut salafus salih, para salaf yang salih. Nahnu atba'u Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sahabati minal muhajirin wal ansar wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa a'immatid din li ahli sunnah. Maka kami adalah para pengikut Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, An-Nabi Talib, para sahabat Nabi SAW dari kalangan Ansar dan Muhajirin, para tabi'in, para generasi setelah tabi'in, dan juga para a'immah, ahli sunnah. Fahal antum ayyuhal jama'at atba'u ha'ula? Qalu la. Apakah kalian wahai jama'ah secara menyeluruh juga mengikuti mereka yang kita sebutkan tadi? Mereka menyatakan tidak. ومن غلط فقال نعم نحن أتباع هؤلاء حاكموه في معتقده ومنهجه وعباداته ومعاملاته على ما كان عليه السلف الصالح فإذا احتكم إلى ذلك قالوا أنت سلفي تترك البدعة وإذا لم يحتكم قالوا أنت كاذب في سلفيتك لست سلفيا. Maka apabila dia menyatakan dan mengaku bahwa mereka juga mengikuti apa yang kita sebutkan tadi, maka mari kita cocokkan kembali, menghukumi akidah-akidah yang ada pada diri mereka. Kita kembalikan akidah mereka dengan apa yang telah didahulukan dari pemahaman-pemahaman yang sebelumnya. Apabila mereka mengakui dan mau menyatakan apa yang telah disebutkan dari akidah orang-orang terdahulu, maka kita katakan, engkau memang benar-benar orang yang salafi. Adapun kalau mereka tidak mau mengakui hal tersebut, maka kita katakan, ternyata engkau adalah orang yang dusta dalam pengakuan tersebut. أيها الناس عباد الله فاتضح لنا أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأن المسلمين الثابتين على الصراط المستقيم هم السلفيون المتبعون للسلف سواء كانوا في زماننا أو في زمان يأتي بعدنا إلى قيام الساعة هم أتباع الصحابة والمهاجرين والأنصار. Wahai segenap manusia, hamba-hamba Allah, maka dari sini jelas bagi kita bahwa mereka firqatun najiyah, at-ta'ifatul mansurah, mereka adalah kaum muslimin yang berpegang teguh di atas Al-Quran dan juga sunnah yang berada di atas siratul mustaqim, baik itu berada di zaman kita ataupun akan datang di zaman nanti. Wajib ala kulli muslimin wa ala kulli muslimah an yaqtafi athara man salaf hatta yadkhul al-jannah. Maka wajib bagi setiap muslim dan juga muslimah untuk mereka mencukupkan diri mereka dan mengikuti langkah-langkah metode orang-orang yang terdahulu agar mereka bisa masuk ke dalam surga. Falaysa hadha an ikhtiyarin min bal an ilzamin la budda an yaslukah. Dan ini bukan berarti dia boleh memilih akan perkara tersebut, akan tapi ini adalah satu keharusan, kewajiban yang harus untuk dia tempuh. Umbar ya ra'akallah wasma' qawla rabbil alamin jalla wa'ala. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Dengarkanlah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian. Dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, as-sabiqun al-awwalun, mereka orang-orang yang terdahulu dan awal kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan kaum muhajirin dan juga kalangan kaum ansar. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti metode mereka bi ihsan, dengan cara yang baik. Fal muhajirun ma'rufun wal ansar ma'rufun, dan kaum muhajirun adalah orang-orang yang telah kita ketahui, dan kaum ansar demikian juga orang-orang yang kita ketahui. وفضائلهم كثيرة وعديدة وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ثناء رب العالمين عز وجل عليهم. Dan keutamaan-keutamaan mereka sangatlah banyak, dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam juga telah menyampaikan sanjungan Allah akan mereka. وقال عليه الصلاة والسلام المهاجرون دثاري والأنصار شعاري. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, al-muhajiruna bithari wal ansar syiari, dan juga ansar adalah syiari. Kaum muhajirun adalah orang-orang terdekatku, dan orang-orang ansar adalah tanda-tanda akan diriku. Wa qala fil ansar la yuhibbuhum illa mu'min wa la yabghaduhum illa munafiq. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Ansar, la yubghidhuhu illa mu'min, la yuhibbuhu illa mu'min wa la yubghidhuhu illa munafiq. Tidak ada yang membenci, tidak ada yang mencintai orang Ansar kecuali dia adalah seorang yang mukmin, dan tiada yang membenci mereka kecuali adalah seorang yang munafik. Wa bashara an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam rijalan wa nisaan wa a'dadan wa jama'atin minhum bil jannah wa hum la zalu ahya. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam telah memberikan kabar gembira akan masuknya surga dari kalangan mereka, dari kalangan pria dan juga wanita, sedangkan mereka masih saja hidup. لكننا نسأل الآن من المتبعون لهم بإحسان. Akan tapi yang kita tanyakan sekarang, siapakah mereka orang-orang yang mengikuti langkah mereka dengan benar? لأن الله جل وعلا ذكر في هذه الآية ثلاثة. السابق من المهاجرين رقم واحد والأنصار رقم اثنين. قال والذين تبعوهم بإحسان هؤلاء رقم ثلاثة. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tiga golongan dalam ayat yang kita sebutkan tadi. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin, orang-orang yang terdahulu dan berlomba-lomba dari kalangan muhajirin, ini golongan yang pertama. Wal-ansar, golongan yang kedua. Dan yang ketiga, wal-ladina taba'uhum bi-ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar. Wa wa'adal kull wa basharahum biqawlih radiyallahu anhum ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janji pasti bagi seluruhnya, dan juga memberikan kabar gembira berupa firman-Nya, radhiyallahu anhum waradu an, Allah ridha kepada mereka sebagaimana mereka ridha kepada Allah. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار, dan Allah akan mempersiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai. فالمتبعون لهم بإحسان هم المسلمون السائرون على الصراط المستقيم. Maka al-muttabi'un, orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, mereka adalah kaum muslimun yang berada di atas siratul mustaqim. فهذا الصراط المستقيم وفي مقدمة الصراط المستقيم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم. Dan inilah, maka inilah siratul mustaqim, dan pada awal atau pada kemuka siratul mustaqim adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa innaka la tahdi ila siratul mustaqim, dan sesungguhnya engkau benar-benar mengajak, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Wassahabatul kiram minal muhajirin wal ansar ma'a rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ala siratul mustaqim. Demikian juga para sahabat yang mulia dari kalangan muhajirin dan juga kalangan ansar berada di atas siratal mustaqim bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal muttabi'una lil muhajirin wal ansar bi ihsan minal muslimin as-salikin lis siratal mustaqim haula hum as-salafiyun. Maka kaum muslimin yang menempuh siratal mustaqim, yang berpegang teguh dengan siratal mustaqim, maka mereka lah as-salafiyun. As-salafiyun al-muradu bihim al-muttabi'una bi-ihsanin wa bi-sidqin lil-muhajirin wal-ansar. Maka salafiyun yang dimaksud dengan mereka adalah al-muttabi'una bil-ihsan, mereka lah orang-orang yang mengikuti dengan cara yang baik, mengikuti metode yang ditempuh oleh muhajirin dan ansar. Di ayi makanin wa fi ayi zaman, dimanapun keberadaan mereka dan di zaman apapun mereka. Sawa'an kana min al-arab aw min al-ajam, abyad aw ahmar aw aswad, min al-rijal aw min al-nisa, kullu man ittaba'a al-muhajirin wal ansar bi ihsan yadkhulu al-jannah radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtiha al-anhar. Maka setiap siapa saja yang mengikuti muhajirun dan ansar, baik dari bangsa Arab ataupun non-Arab, baik dari yang berwarna kulit putih ataupun yang warna hitam, baik dari pria ataupun wanita, maka setiap siapa saja yang menempuh dan mengikuti metode yang ditempuh oleh muhajirin dan ansar, mereka akan masuk ke dalam surga radhiyallahu anhum waradu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah niscaya akan mempersiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai. Wa kaifa yu'rafu as-salafin, hal yu'rafu bi bitaqatin am bi 'alamatin fi jabhatih am bi thiyabihi am bi madha, dan bagaimanakah seorang salafi bisa dikenal, apakah dia dikenal dengan adanya kartu tanda salafinya, ataukah dikarena pakaiannya, ataukah adanya tanda di dahinya, ataukah dengan imamahnya, atau bagaimana kita bisa mengenal siapa itu salafi? Al-jawab, yu'rafu as-salafiyyu bittiba'ihi bi ihsan. Jawabannya, seseorang itu bisa dikenal sebagai salafi dengan ittiba' orang tersebut dengan cara yang baik. Fa'idha kana yattabi'u ma kana alaihi salafu من المهاجرين والأنصار وما كان عليه السلف من التابعين وتابعي التابعين كان سلفيا حقا. Maka siapa saja yang benar-benar mengikuti langkah yang ditempuh oleh muhajirin dan juga ansar, demikian juga mengikuti para tabi'ut tabi'in dari kalangan salaf dengan cara yang benar, maka dialah seorang salafi yang benar. أما إذا كان مخالفا لما كان عليه السلف إما في العقيدة وإما في المنهج وإما في الدعوة وإما في العبادة فإنه عندئذ لا يكون موصوفا بصفة السلفي. Adapun kalau seandainya dia menyelisihi apa-apa yang telah ditempuh oleh kalangan salaf, baik dari segi akidah, dari segi manhaj, ataupun tata cara berdakwah, ataupun tata cara peribadatan, maka pada saat itu dia tidak dinyatakan sebagai seorang salafi. أرأيت لو أن لك عددا من الأولاد وجميعهم بار وأطلقت فقلت هذا هو الابن البار. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau memiliki banyak anak dan semua anakmu tersebut adalah anak-anak yang berbakti, maka engkau akan mengitlakan semua anakku adalah anak-anak yang berbakti. إلا أن واحدا منهم عاق لك عاصي لأوامرك. Akan tapi di antara salah seorang di antara mereka ada yang mendurhakaimu, bermaksiat terhadap apa yang engkau perintahkan. Hal tusammi hadha al-ibn al-aq bi annahu barrun? Apakah engkau akan menyatakan bahwa anak yang durhaka ini juga termasuk anak yang berbakti? Al-jawabu la, taqul haula'i abrar abna' abrar wa hadha al-ibn al-aq. Jawabannya tentu tidak. Engkau akan menyatakan bahwa mereka ini, yaitu anak-anak ini adalah anak-anak yang berbakti, adapun seorang ini dia adalah yang durhaka. Ma'a annahu min sulbik wa min lahmik wa damik. Padahal seluruhnya itu adalah dari darah tulang dari tulang darahmu sendiri. Lakinnaka la tasifuhu bi annahu barrun, limadha? Al-amal ja'alahu yattasif bi sifatin ghairil bar, 'aq. Akan tapi engkau tidak menyatakan seluruhnya sebagai orang-orang yang berbakti. Mengapa? Dikarenakan adanya amal perbuatan yang menjadikan engkau harus mensifatinya sebagai orang yang durhaka. ومن ثم تظهر الجماعات الموجودة في الساحة والفرق المعاصرة. Maka dari contoh ini bisa nampak bagi kita tentang keberadaan kelompok-kelompok dan juga jemaah-jemaah yang ada tengah-tengah masyarakat. الكل غالبا مسلم. Secara menyeluruh kebanyakannya adalah kaum muslimin. Walahum masajidun walahum da'wah. Mereka semua punya masjid dan juga dakwah. Wa yusalluna ila jihatin wahidatin ila al-qiblati ila al-ka'bah. Dan semuanya salat ke arah satu arah, yaitu arah kiblat Ka'bah. Wa yaquluna rabbuna Allah wa nabiyyuna Muhammad wa dinuna al-Islam. Dan mereka semuanya menyatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, Nabi kami adalah Muhammad dan agama kami adalah Islam. Wa yasumuna wa yusalluna wa yahujjuna wa ya'tamiruna wa yuzakkun. Mereka melakukan haji, berumrah, melakukan salat dan juga zakat. Fahal haulai kulluhum salafiyun? Apakah seluruh yang disebutkan tadi adalah salafi? Nambar ila al-manahij li hadhihi al-jama'at al-mawjuda fi as-saha. هل منهجها منهج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم؟ Maka kita lihat, kita kembalikan kepada seluruh kelompok-kelompok dan perkumpulan yang ada tengah-tengah masyarakat. Kita perhatikan dan nilai kembali, timbang kembali manhaj dan juga metode yang mereka tempuh. Apakah manhaj dan metode yang mereka tempuh sebagaimana yang telah ditempuh oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan yang lainnya? هل منهجها منهج التابعين وتابعي التابعين من أئمة الدين؟ apakah manhaj metode yang mereka tempuh sebagaimana manhaj metode yang ditempuh oleh tabi'ut tabi'in dari para a'immah agama ini? Hal manhajuha ma kana 'alaihi al-Imam Ahmad wal Imam Syafi'i wal Imam Malik wal Imam Al-Auza'i? Apakah manhaj mereka adalah manhaj yang telah dilakukan oleh atau ditempuh oleh Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Al-Auza'i dan juga selainnya? Idza rakasta ila al-manahij ra'aita khalalan fi kathirin min al-jama'at. Maka apabila engkau memperhatikan secara detail akan manhaj-manhaj tersebut, maka engkau akan mendapatkan banyak kesalahan-kesalahan dari kebanyakan manhaj tersebut. Wa tayaqqanta anna hadhihi al-jama'ah laysat al-jama'ah as-salafiyyah. Dan engkau akan yakin bahwa sesungguhnya jamaah-jamaah tersebut bukanlah bukanlah kelompok salafiyah. Wa annahum la yastahiqquna an yusafu bis-salafi. Dan bahwasanya mereka tidak pantas untuk dinyatakan sebagai salafi. Bal hum anfusuhum idza qulta lahu anta salafi qala la ana ikhwani. Bahkan mereka sendiri apabila engkau menyatakan kepada mereka apakah engkau adalah salafi, dia mengatakan tidak, saya ikhwani. Wa ant hal anta salafi qala la ana sururi. Dan dikatakan kepada yang lainnya, engkau apakah engkau salafi, dia mengatakan tidak, saya sururi. Wa ant hal anta salafi qala la ana tablighi. Dikatakan kepada yang lainnya, engkau apakah engkau adalah salafi, tidak, saya adalah tablighi. Wa ant hal anta salafi qala la ana jihadi. Kalau dikatakan yang lain, apakah engkau salafi? Mengatakan, la, saya adalah jihadi. Ya'tarifuna bi'alsinatihim annahum laysu ala dharikal manhaj al-daqiq. Manhaj salafi salih, ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Mereka mengakui akan keadaan diri-diri mereka sendiri. Bahwa sesungguhnya mereka tidak berada di atas manhaj yang rinci tersebut. Manhaj salafus salih, ridwanullahi alaihim. Unzur ya ra'akallah. وقد حذر رب العالمين سبحانه وتعالى وتوعد من خالف سبيل المؤمنين من المهاجرين والأنصار بالعذاب الأليم. Perhatikanlah wahai, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian. Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan dan juga telah memberikan ancaman yang pasti bagi setiap siapa saja yang menyelisihi metode yang telah ditempuh oleh para sahabat Nabi dari kalangan Ansar dan Muhajirin berupa siksaan yang sangatlah pedih. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الله عز وجل برفرمان ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Siapa saja yang menyelisihi Rasul setelah datang dan jelas kepadanya suatu petunjuk, kemudian dia menempuh jalan yang tidak ditempuh oleh orang-orang yang beriman. قَالَ عَزَّ وَجَلَّ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah Azza wa Jalla menyatakan nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan dia ke arah dia berpaling. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami akan kembalikan ke dalam neraka jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali. Fa ila ayna tadhhabuna bi anfusikum ya man janabtumul manhaj as-salafi. Maka ke manakah kalian akan membawa diri-diri kalian wahai orang-orang yang menyelisihi manhaj salaf? فإلى أين تذهبون بأنفسكم يا من شاققتم منهج النبي؟ Mau ke manakah kalian membawa diri-diri kalian wahai orang-orang yang menyelisihi manhaj Nabi? فإلى أين تذهبون بأنفسكم يا من خالفتم سبيل المؤمنين؟ Mau ke manakah kalian membawa diri-diri kalian wahai orang-orang yang menyelisihi jalan yang ditempuh oleh orang yang beriman? فانظر أيها المسلم يا رعاك الله إلى حال جماعة التكفير مثلا، هل هؤلاء على سبيل المؤمنين أم مخالفون مغايرون لسبيل المؤمنين؟ Maka perhatikanlah wahai orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala semoga jaga. Apabila kita melihat tentang keberadaan mereka jemaatut takfir yang senantiasa mengkafirkan kaum muslimin, apakah mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalan-jalan orang-orang yang beriman, ataukah mereka menyelisihi jalan-jalan orang yang beriman dan merubah jalan tersebut? Yadhhabu hadzal rajulu min jama'ati takfir ila al-hukmi ala hukam al-muslimin fa yaqul hunalika bunuk ribawiyyah mawjuda fil balad hadzal hakim kafir. Maka salah seorang dari mereka jemaatut takfir akan pergi menilai tentang keadaan para pejabat atau para penguasa. Dia menyatakan bahwa di tempat kekuasaan tersebut, kekuasaan orang tersebut terdapat bank-bank ribawi. Maka dia pun menghukumi bahwa penguasa tersebut adalah seorang yang kafir. Hal hadza sabilul mu'minin? Al-jawabu la. Apakah ini jalan yang ditempuh oleh orang-orang beriman? Jawabannya tidak. Hadza ghairu sabilil mu'minin. Ini bukanlah jalan orang-orang yang beriman. Hal hadza manhajun nabiyil karim? Al-jawabu la. Apakah ini manhaj Nabi yang mulia? Jawabannya tidak. Hadza mushaq li manhaj an-nabiyil karim. Melainkan ini adalah menyelisihi manhaj Nabi yang mulia. Humma ya'madu dhalika ar-rajulu min ahli at-takfir fayulaghimu nafsahu wa yakunu fi awsat al-muslimin wa yufajjiru nafsahu wa yaqtulu al-'adida min al-muslimin. Kemudian orang tersebut pun yang telah mengkafirkan kaum muslimin datang ke tengah-tengah kalangan kaum muslimin dengan membawa bom dan meledakkan dirinya di tengah-tengah kaum muslimin sehingga terbunuhlah beberapa banyak dari kalangan kaum muslimin. Madza yaf'alu hadza? Yasih al-jihad fi sabilillah. Uridu ash-shahadah, uridu al-jannah. Apabila dikatakan apa sih yang dilakukan oleh orang tersebut yang membunuh dirinya, mereka akan teriak dia menginginkan jihad, dia menginginkan surga, dia ingin masuk ke dalam surga. Ahadha sabilul mu'minin? Apakah ini jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang beriman? Yasfiku dima'al muslimin ad-dima'al muharrama wa yusammihi jihadan fi sabilillah. Yang dimana dia menumpahkan darah-darah yang diharamkan kemudian dia menyatakan inilah jihad. أهذا منهج النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أبكه إني منهج نبي كita yang mulia صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ الجواب لا. Jawabannya tidak. إذن هذه الجماعة مع غيرها من الجماعات المخالفة لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام على وعيد شديد. Maka jamaah ini bersamaan dengan jamaah-jamaah yang lain yang menyelisihi manhaj Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ada di atas ancaman yang sangatlah besar. Wa man yushar rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusrihi jahannam wa sa'at masira. Wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, maka siapa saja yang menyelisihi rasul setelah datang penjelasan petunjuk kepadanya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, kemudian dia menempuh jalan yang tidak ditempuh oleh kaum mu'minin, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan biarkan dia berpaling ke arah dia mau berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan seburuk-buruk tempat kembali. Wa hakadha ayyuhan nasu ibadallah min khilal hadzal minzar ad-daqiq yadhharu lana halu ad-du'a wad-da'awati fi sahah. Maka dari sini semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian, kita bisa melihat dengan teropong yang rinci tadi tentang keberadaan dakwah-dakwah yang ada tengah-tengah masyarakat. As-salafiyyus shadiq huwa alladhi yatahakam ila al-kitab was-sunnah 'ala manhaj as-salaf. Maka seorang salafi yang sejati dialah seorang yang benar-benar berhukum dengan Al-Qur'an dan juga sunnah berdasarkan manhaj salaf. Wa yaqbalu hukm Allah subhanahu wa ta'ala bi farhatin wa bi inshirah sadrin dun haraj. Dan dia tentunya akan menerima keputusan Allah subhanahu wa ta'ala dengan senang dan gembira tanpa sedikit bika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika la yu'minun, sekali-kali tidak demi Rabbmu mereka tidak akan mungkin bisa beriman, hatta yuhaqqimu katima syajar bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima, sampai mereka mau mengambil kebijakan keputusanmu pada perkara yang mereka berselisih, mereka tidaklah merasa berat sedikit pun. هذا هو المؤمن كامل الإيمان. إلا سأرى yang beriman yang sempurna keimanannya. بمع السلفي صادق. Artinya seorang salafi yang sejati. وسلفي صافي خالص النقي. dan salafi yang bersih murni. Tentunya tidak ada yang mampu untuk mendapatkan kedudukan tersebutannya. Di kulli saghiratin wa kabirah yaqul kitabun wa sunnah uridul haqqa li wa alayya. Setiap perkara yang besar ataupun kecil, dia selalu menyatakan kitabullah wa sunnah, saya menginginkan untuk menerapkannya, baik untuk diriku yang berkaitan dengan diriku ataupun yang akan menjatuhkan diriku. Akhdha'ul haqq wa yakhdha'u lahu ghairi. Saya akan tunduk terhadap kebenaran dan juga akan tunduk kepada orang lain kepadanya. Aduru ma'a sunnati haythuma darat. Saya akan berjalan bersama sunnah kemanapun sunnah akan berjalan. Kama kana salafuna salih radwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Sebagaimana ini adalah keberadaan para salaf kita yang saleh, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai mereka. Qala al-imam al-Auza'i rahimahullahu ta'ala naduru ma'a sunnati haythuma darat. Berkata al-imam al-Auza'i rahimahullahu ta'ala naduru ma'a sunnati haythuma darat. Kami akan berjalan bersama sunnah kemana saja sunnah berjalan. Ulaika al-a'imma alladhina rafa'a Allahu jalla wa 'ala qadrahum. Mereka lah para a'immah, para tokoh yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat kadar mereka. Wa ulaika alladhina rafa'a Allahu subhanahu wa ta'ala dhikrahum. Dan mereka yang Allah Subhanahu wa taala meninggikan mereka. Faqad kanu shadiqina fi ittiba'il haqqi was sunnah. Dan sungguh mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar jujur dalam mengikuti sunnah. Hatta qala al-Imam Ahmad Imam ahli sunnah wal jama'ah fi zamanihi in istata'ta an la tahuk rasaka illa bidalil faf'al. Sampai-sampai al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam ahli sunnah wal jama'ah di zamannya, beliau menyatakan in istata'ta an la tahuk rasaka illa bidalil faf'al, apabila engkau mampu untuk tidaklah menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil, maka lakukanlah. Yadullu ala 'azimi tamassukihim bil athari was sunnah. Ini menunjukkan akan kuatnya tamassuk beliau sallallahu beliau rahimahullah dengan athar dan sunnah. Yaqulu ba'd al a'immah wallahi ma sami'tu haditsan wahidan 'an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa lam a'mal bihi wa lam a'lam bihi illa wa qad 'amiltu bihi. Dan diantara para salaf ada yang mengatakan demi Allah, tidaklah saya mendengarkan satu hadis saja dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, akhirnya niscaya saya mesti akan mengamalkannya. Maka wajib bagi setiap manusia untuk melawan, bersungguh-sungguh melawan dirinya. Syarahallahu jalla wa ala sadraka lil Islam. Allah subhanahu wa ta'ala telah membukakan hatimu untuk menerima Islam. Wa fariha qalbuka bil Qur'an. Dan hatimu telah senang dengan Al-Quran. Wa uthlija sadruka bittiba'in nabi alaihi salatu salam. Dan hatimu telah disejukkan dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faltakun minal muttabi'ina lil muhajirina wal ansari bi ihsan. Maka hendaknya engkau termasuk dari orang-orang yang mengikuti al-muhajirin dan ansar dengan cara yang baik. Idza fataka an takuna minal muhajirin وفاتك أن تكون من الأنصار فلا يفوتنك أن تكون من الذين اتبعوهم بإحسان. Apabila engkau memang bukanlah termasuk dari kalangan muhajirin dan juga bukanlah termasuk dari kalangan ansar, maka janganlah sampai engkau tidak termasuk dari kalangan mereka, orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. وإذا أردت أن تنظر أين أنت من المنهج السلفي اعرض أقوالك ودعوتك ومنهجك ala manhaj salaf. Apabila engkau hendak menilai, mengukur dirimu tentang keberadaan pada manhaj salafi, maka ukurlah ucapanmu, perbuatanmu dan juga keberadaanmu. Ukurlah dakwahmu, manhajmu dengan yang apa yang mereka lakukan. Dzalika al-manhaj al-mijhar ad-daqiq alladhi yubayyinu haqiqata amrik. Itulah manhaj yang terperinci yang bisa menjelaskan tentang hakikat keberadaan dirimu. Wa 'inda idzin yattadhihu lak أين أنت من الله؟ Maka dari situlah akan jelas bagi dirimu di manakah posisi keberadaanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. فإذا علمت أنك في مقام مرضي فاحمد الله عز وجل واشكره على ذلك واسأل الله ثبات. Maka apabila engkau mengetahui bahwa sesungguhnya engkau berada di atas satu kedudukan yang diridai, maka bersyukurlah dan pujilah Allah Subhanahu wa taala, mohonlah kepadanya agar Allah mengkokohkanmu. وإذا علمت بأنك مخالف للمنهج السلفي فاستغفر الله عز وجل وتب إليه. Dan apabila engkau memahami, mengetahui bahwa sesungguhnya engkau telah menyelisihi manhaj as-salafi, maka beristighfarlah kepada Allah dan juga bertobatlah kepadanya. ليس خزيا أن تتراجع عن خطأ وقعت فيه ولكن الخزي الأكبر أن تأتي يوم القيامة وهو محمول عليك. Bukanlah suatu kehinaan untuk engkau rujuk dari suatu kesalahan yang engkau terjatuh di dalamnya, akan tapi kehinaan yang besar apabila engkau datang di hari kiamat nanti membawa kehinaan tersebut di atas dirimu. فإذا حصل خطأ الرجوع مقبول وخير الخطائين التوابون. Apabila terjadi suatu kesalahan, maka rujuk dari kesalahan tersebut tentunya akan diterima, dan sebaik-baik orang yang salah keliru adalah orang-orang yang mau bertobat. واستعن بالله عز وجل على التوبة والاستمرار على الاستقامة. Dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolongmu untuk bertaubat, dan mohonlah agar engkau bisa istiqamah di atasnya. Idza lam yakun 'awnun min Allah lil fata fa awwalu ma yajni 'alayhi ijtihaduhu. Apabila tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang pemuda, maka yang paling pertama yang akan menjatuhkannya adalah antusiasnya. Faqad yaqa'u asy-syakhsu fi mukhalafatin ثم يعاند في تلك المخالفة حتى تؤثر على منهجه. Boleh saja seseorang itu bisa terjatuh dalam satu penyelisihan, kemudian dia berusaha untuk mengobati kesalahan tersebut sehingga bisa merusak akidahnya. وتجر المخالفة إلى مخالفات أخرى. Ini mana satu penyelisihan akan mengundang kepada penyelisihan-penyelisihan yang lainnya. ويبني عليها ولاء وبراء. Dan juga akan membangun di atas kesalahan tersebut wala dan juga bara. وبدأ ينزلق عن الصراط المستقيم وهو من الغافلين. Dan dia pun sudah mulai untuk tergelincir dari jalan siratul mustaqim dalam keadaan dia melalaikannya. لكن الصادق ينظر الى الخطا ويعطيه حجمه ويزنه بميزان الكتاب والسنه ثم يعرف ما له وما عليه. Akan tapi orang yang jujur, dia mengetahui kesalahan tersebut, kemudian dia menimbang kesalahan tersebut sesuai dengan timbangan syariat Al-Quran dan juga Sunnah, kemudian harapkannya sesuai dengan kadarnya. وَأَنْتَ الْيَوْمَ مَسْرُورٌ وَغَدًا يَوْمُ الْفَضَائِحِ. Hari ini engkau tertutupi keburukan dirimu, akan tapi di hari berikutnya tidaklah terasa aman dan tidak ada jaminannya untuk keburukanmu akan terungkap. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقام يوم القيامة لكل غادر غدرة تقام عند استهين لواء عند استه بقدر غدرته. Dalam sahihain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, yuqam yawmal qiyamah likulli ghadirin indastihi liwa. Akan ditegakkan di hari kiamat nanti pada setiap orang yang berkhianat, setiap orang yang menyelisihi, pada pantatnya akan muncul satu bendera sesuai dengan kadar bentuk penyelisihannya. Nas'alullah al-afwa wa salamah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan afiat. Wa an yastura 'uyubana. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menutupi keburukan-keburukan kita. Wa an yaghfira dzunubana. Dan mengampuni dosa-dosa kita. Wa an yu'inana 'ala anfusina. Dan menolong kita untuk melawan diri-diri kita. Wa an yuhsina khawatimana. Dan juga untuk menjadikan penutup hidup kita dengan kebaikan. Waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbu wa yarda. Umma nutimmu insyaallah subhanahu wa ta'ala ba'da salati adh-dhuhr.